بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ketujuh dan merupakan bab yang terakhir dari Kitabul Witr. Pada bab yang ketujuh dari Kitabul Witr, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab yang bab Al-Qunut Qabla Ruku wa Ba'da. Bab disyaratkannya qunut sebelum dan setelah ruku. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an yang berkaitan dengan al-qunut qabla wa ba'da ruku'. Hanya saja yang sahih dan lebih rajih, al-qunut itu ba'da ruku'. Adapun qabla ruku' disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala Ibnu Rajab bahwasanya infarada bihi Asim al-Ahwal. Beliau menyebutkan qunut qabla ruku'. Adapun seluruh ashabu Anas, seluruh murid-muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an yang meriwayatkan dari beliau selain Asim meriwayatkannya ba'da ruku'. Jadi qunut dan yang berkaitan dengan qunut sudah kita bersama. Kalau berkaitan dengan qunut, qunut nazilah, qunut yang seseorang lakukan ketika terjadi musibah pada kaum muslimin, misalnya sebagian kaum muslimin ditindas atau dianiaya atau terkepung oleh musuh, maka disyariatkan bagi kaum muslimin untuk melakukan qunut. Seperti akan kita lalui di hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika qurra yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 70 orang dibunuh oleh orang-orang musyrik, Nabi SAW melakukan qunut selama satu bulan. Dan dilakukan di setiap rakaat terakhir dari sholatnya, sholat lima waktu. Begitu pula ketika kaum mustadafin tertindas di negeri Mekah dan sebagian berusaha melarikan diri dan dikejar oleh orang musyrik, dan sudah kita di Sahih Bukhari, Nabi pun melakukan qunut. Nabi setelah selesai salat atau setelah ruku, bangkit dari ruku, beliau berdoa. Ruku rakaat terakhir. Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Allahumma anji al-Walid ibn al-Walid. Allahumma anji Salamah ibn Hisham. Allahumma anji mustadafina minal mu'minin. Allahumma shudud wat'ata kalam mudar. Waj'alahim sinina kasini Yusuf. Nabi berdoa, ya Allah selamatkanlah Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Ya Allah selamatkanlah al-Walid ibn al-Walid. Ya Allah selamatkanlah Salamah ibn Hisham. Yang mereka pada saat itu sedang berusaha melarikan diri dari Mekah, berhijrah ke Madinah. Dan dikejar oleh orang-orang musyrik Quraisy, karena mereka termasuk dari kalangan yang ditokohkan atau dipersekutukan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Dan ya Allah selamatkan mereka, orang-orang tertindas dari kalangan kaum mukminin. Dan timpakanlah ya Allah kepada orang-orang mudhar adab-Mu. Dan jadikan mereka sinin kasini Yusuf. Musim paceklik, kesulitan seperti yang telah terjadi pada kaum Yusuf. Kemudian setelah berlalu beberapa waktu, tiba-tiba Nabi berhenti dari kunut tersebut. Karena beliau melakukan ini setiap sholatnya. Kemudian ternyata mereka yang didoakan oleh Nabi Sallam itu Ayyash ibn Abi Rabi'ah, Al-Walid ibn Walid, dan Salamah bin Hisham, mereka sudah tiba selamat di negeri Madinah. Ini berkaitan dengan qunut nazilah, qunut yang terjadi. Kemudian di sana ada qunut yang diperselisihkan oleh para ulama, terutama dalam masalah qunut al-fajr pada saat subuh secara khusus, dan qunut fi salatil witr, qunut yang dilakukan rutin di setiap harinya di salat subuh dan di salat witir. Sekali lagi, kalau qunut nazilah tidak ada iskal, disyariatkan. Adapun qunut di salat subuh diperselisihkan oleh para ulama. Dan pendapat yang masyhur yang mengatakan qunut di salat subuh itu disunnahkan adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan qunut subuh itu hukumnya mustahab, sunnah. Dan nyata dalil yang disebutkan oleh yang mengatakan qunut subuh sunnah adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas radhiyallahu anhu mengatakan mazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil ghada tatafarqu dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan qunut di setiap salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Hanya saja hadis Anas ini hadisnya dhaif. Di sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibn Mahan. Dan datang hadis sahih, dan hadisnya kita lalui di pelajaran Bulughul Maram, hadisnya di Sunan, dari hadis Sa'id bin Tariq ibn Asyam. Beliau bertanya kepada ayahnya, Tariq bin Asyam radhiyallahu ta'ala. Ia berkata kepada ayahnya, ya abati, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Apakah yaqnutuna fil fajr? Kata Sa'id bin Tariq ibn Asyam kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguhnya engkau telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula di belakang Abu Bakar dan di belakang Umar, Uthman serta Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Apakah mereka ketika salat subuh melakukan qunut? Maka Tariq bin Asyam mengatakan, ya bunai muhdath. Kalau hai putraku, qunut salat subuh adalah muhdath, perkara yang baru, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW Begitu pula al-khulafa ar-rasyidun. Jadi yang sahih, penghususan kunut subuh secara rutin setiap harinya, itu pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, karena hadisnya dhaif. Begitu pula yang diperselisihkan adalah kunut di sholat witir. Dan sudah kita lupilah pembahasannya di pelajaran Bulughul Maram. Datang di hadis Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witir." Kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallam, beliau mengatakan, Nabi SAW mengajarkan kepadaku beberapa kalimat, beberapa doa yang hendaknya aku katakan ketika sholat witir. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Hanya saja dipersisikan oleh para ulama tambahan kalimat aquluhunna fil witr. Sebagian ulama hadis mengatakan tambahan aquluhunna fil witr itu syad, itu dhaif. Dan juga dari nukilan salat-salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada disebutkan dalam hadis tersebut Nabi sallam melakukan qunut di salat witr. Ini dua perkara yang dipersisikan, qunut fil witr dan qunut fi salatil fajr. Apakah mustahab atau tidak? Adapun qunut nazilah tidak ada iskal, hadisnya sahih wa sahihain. Kita akan baca hadisnya. Qala rahimahullah, haddatsana Musaddad wa Musaddad ibn Musarhad. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub, Ayyub ibn Abi Tamima As-Sikhtiyani an Muhammad, Muhammad ibn Sirin. Qala su'ila Anas aqanata an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Faqila lah awaqanata qabla ruku'? Qala ba'da ruku' yasira. Dari Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan qunut di salat subuh? Maka Anas menjawab, iya. Dan tentunya bagi yang berpendapat bahwasanya qunut hanya di saat nazilah saja, tidak iskal dengan hadis ini, karena qunut nazilah itu dilakukan di semua sholat, termasuk sholat subuh. Ini semua sholat, ya sholat wajib. Jadi mereka memahami hadis ini dengan qunut nazilah, dengan qunut nazilah. Selain juga sebagiannya menafsirkan mana qanata, mana qunut. Bukan qunut berarti doa khusus di akhir rakaat pada ruku', tapi qunut yang dimaksud dengannya tulul qiyam, itu membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Yang datang hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya afdhalus shalah tulul qiyam, tulul qunut. Afdhalus shalah adalah tulul qunut, itu tulul qiyam. Salat yang bacaannya itu panjang, itu tatkala berdiri. Qala, kemudian Anas ditanya kembali, apakah qunutnya sebelum ruku atau setelah ruku? Qala ba'da ruku yasira. Kata Anas, qunutnya ba'da ruku yasira. Kalimat yasira di sini bisa diartikan bahwasanya ba'da ruku berdoa sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, kemudian berdoa. Itu sejenak setelah ruku. Akan tetapi juga diartikan oleh sebagian bahwasanya yasira, ba'da ruku yasira, bahwasanya Nabi kalau qunut kadang-kadang sebelum ruku, kadang-kadang setelah ruku. Dan ba'da ruku yasira, katanya jarang-jarangnya itu ba'da ruku. dan kebanyakannya qobla ruku'. Kan tapi tadi kita sudah isyaratkan bahwasanya riwayat Nabi sallam kunut qabla ruku' ita infarada bihi asim al-ahwal. Qala rahimahullah hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Asim qala sa'atu Anas bin Malik anil qunut fa qala qad kana al-qunut. Dari Asim Al-Ahwal rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah kunut itu disyariatkan? Apakah kunut ketika sholat itu ada? Maka Anas mengatakan, qad kana al-qunut. Iya, kunut itu disyariatkan. Kemudian ia bertanya kembali, qutu qabla ruku'u ba'da. Apa ketika kita kunut, itu kunutnya sebelum ruku atau setelahnya? Maka Anas menjawab, qabla. Karena sebelum ruku'. Dan ini yang tadi kita isyaratkan, infarada bihi Asim. Ada seluruh perawi dari Anas tidak menyebutkan qabla ruku', tapi justru sebaliknya. Kemudian kata Asim, fa inna fulanan, kesungguhnya fulan mengkhabarkan kepadaku, angka, itu menukil darimu, annaka qulta ba'da ruku', bahwasanya kunut itu setelah ruku'. Fa qala kadzab. Maka kata Anas Malik, Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, kadab. Kadab bimana akhto'a. Karena indah hijazin, indah lil hijaz, kadab bimana akhto'a. Keliru. Kata Anas Malik, orang yang menukil dari kubawasanya kunut setelah ruku. Kemudian kata beliau, inna maqanata Rasulullah SAW ba'da ruku syahra. Katanya ada kunut setelah ruku, itu kejadiannya Nabi SAW pernah kunut selama satu bulan. Arahu kana ba'tha qauman yuqalahum qurra. Itu sebabnya Nabi sallallahu pada saat itu beliau mengutus sebagian sahabatnya yang dikenal dengan al-qurra, penyembah pembaca Al-Qur'an. Dan mereka adalah sahabat-sahabat dari kalangan Anshar. Zuha 70 rajula. Yang mana jumlahnya sekitar 70 orang ila qaumin minal musyrikin duna ulaik. Nabi utus kepada kelompok dari kaum musyrikin. Dan sebelumnya datang utusan dari mereka meminta kepada Nabi SAW agar mengirim utusan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan ajaran Islam. Maka Nabi SAW kabulkan permintaan utusan orang-orang musyrik tersebut. Ternyata ketika di perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum yang jumlah 70 orang yang dikenal dengan Qurra itu dikhianati. Semuanya dibunuh. Karena Nabi Nuh bin Salam ahdun. Nabi percaya dikarenakan antara mereka dengan Nabi Salam itu memiliki perjanjian. Perjanjian damai. Faqanata Rasulullah syahran yadu alaihi. Maka Nabi Salam dikarenakan sakit hati dengan perbuatan tersebut beliau kunut selama satu bulan. Berdoa dengan kejelekan untuk kebinasaan untuk mereka. Itu orang-orang rihlin dan dakwah dan usayyah. Qala akhbarana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zaidah an At-Taimi an Abi Majlaz an Anas qala qanata an-nabi sallallahu alaihi wasallam syahran yadu ala ri'lin wa dakwan. Dari Anas Nabi sallam beliau kunut selama satu bulan berdoa dan kejelekan kebinasaan terhadap orang-orang ri'lin dan dakwan dan usayyah asatillah wa rasulah. Sebabnya tadi mereka telah berkhianat membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendak mengajarkan Al-Quran dan Islam kepada mereka. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail qala hadatsana Khalid an Abi Qilab an Anas qala kana qunut fil maghrib wal fajr. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut pada saat salat maghrib dan salat fajar. Itu kunut nazilah. Begitu pula salat yang lainnya. Isya dan salat yang lain dari salat lima waktu. Ketika terjadi sesuatu pada kaum muslimin maka disyaratkan kunut, kunut nazilah. Adapun di selain waktu nazilah yang sahih tidak disyariatkan. Ini akhir dari bab yang ketujuh dari Kitabul Witr. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih ma laysa fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman, tentang al-iman bi wujudi syaitan. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, haddatsana Wahab bin Baqiyah an Khalid yani ibn Abdullah Tathahan an Khalid yani al-Hadda Khalid ibn Mihran an Abi Tamimah an Abi al-Mali an rajulin qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'athrat dabatu faqultu ta'is syaitan faqala la taqul ta'is syaitan fa innaka in qulta dhalik ta'adama hatta yakuna mithla al-bayt wa yaqul bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idha qulta dhalik tasagara hatta yakuna mithla al-dubab. Qala syekh rahimahullah, hadha hadithun sahih rijaluhu rijalus sahih wa Abu Tamimah wa Tarif ibn Mujalid al-Hujaimi. Dari Abu Mali Wahab ibn Usama al-Hudali ma'ruf ikunyati, beliau menukil dari salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan namanya, itu mubham, dan ibhamus sahabah la yadur, sahabat sekalipun disebut namanya itu tidak mempengaruhi kesahihan hadisnya, karena para sahabat radhiyallahu anhum itu semuanya bisa diterima hadisnya, semuanya udul, semuanya udul dan diterima hadisnya sekalipun tidak disebutkan namanya. Kata Abu Mali, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakang Nabi sallam, fa'atharat dabbatu, ketika kami di kendaraan itu unta, unta kami tergelincir. Maka katakan ta'isha syaitan, ketika unta tergelincir aku berkata celaka syaitan. Maka Nabi sallam langsung menegurnya, la taqul ta'isha syaitan, jangan kau katakan ta'isha syaitan, celaka syaitan. Karena sungguhnya jika kamu mengatakan kalimat tersebut, ta'adhama hatta yakuna mithal bayit, karena syaitan merasa besar, semakin besar sampai seperti rumah. Wa yakula, dia mengatakan biquwati, dengan kekuatanku. Itu salatuhu, dengan kekuatanku aku menjatuhkannya. Walakin qul, akan tapi kalau terjadi seperti itu katakan olehmu bismillah. Fa'inna kida quta dalik, karena kalau kamu katakan ketika terjadi suatu dan kamu katakan bismillah, tasagara syaitan menjadi kecil, hatta yakuna mithla dubab, sampai seperti dubab, seperti lalat. Ini hadis Abi Malik an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari sini kita pun bisa mengambil faedah, seketika kita di perjalanan terjadi sesuatu pada kendaraan, kita tidak perlu mengatakan ta'isa syaitan atau la'natullah syaitan atau la'nallahu syaitan, la'na syaitan, la'nallahu syaitan. Tapi katakan bismillah, katakan bismillah. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.